Qala rahimallahu ta'ala, wa fi sahihain, dan di dalam sahihain yaitu Bukhari dan Muslim, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar, sesungguhnya kelompok yang pertama masuk surga itu cahayanya seperti cahaya bulan, Lailatul Badr, di bulan purnama. Wallati taliha, dan golongan yang atau kelompok setelahnya, ala adwa'i kawkabid dhurri fis sama, seperti cahaya bintang yang terang di langit. Apa bintang yang paling terang? Dia tahu namanya. Bintang gejora atau bintang apa? Ya, almin ya, seperti itu. Likulli mri'in, setiap laki-laki, minhum dari mereka, zawjatan isnatan, memiliki dua istri. Jadi memiliki dua istri. Yura, terlihat mukhu suqihima, terlihat sumsum dari betisnya, saking mulusnya. Min wara'i lahmin, min wara'i lahmi, yang dari belakang atau dari apa yang sumsum itu ya, di belakang daging, di tulang. Wama fil jannati a'zab, dan tidak ada mau ngajak main Allah san. Dan tidak ada di surga ini azab, bujang. Tidak ada bujang ya. Hanya saja Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan maksud dari memiliki dua istri itu dari penduduk dunia. Dari penduduk dunia. Beliau mengatakan ay min nisa'id dunya. Ya, dari perempuan apa, dari istri-istri dunia. Jadi istrinya yang di dunia. Dari mana beliau berpendapat, berkesimpulan bahwa yang dua ini istri-istri dunia? Di antaranya adalah hadis yang telah lalu yang kita bacakan, yaitu nah, lil mu'mini fiha, yang di situ dalam hadis, inna lil mu'min fil jannati la khaymah, sesungguhnya seorang mukmin ini di surga ini memiliki satu khaymah, min lu'lu, min lu'lu'atin wahidatin, seluruhnya dari apa? Mutiara. Mujawwafah, yang memiliki rongga. Kemahnya itu memiliki rongga, tu'luha situna mila, yang panjangnya itu 60 mil. Kemudian lil mu'min fiha ahlun yatufu alaihim al mu'min fala yara ba'duhum ba'dha. Bagi seorang mukmin nanti di khaimah tersebut, di kemah tersebut, itu memiliki istri-istri yang banyak, yang dia ini menggilir mereka tidak melihat satu dengan yang lainnya. Ahlun banyak, jamak, bukan dua. Bukan dua. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maksud dalam hadis ini punya dua, itu yaitu min nisa'id dunia, dari istri-istri yang ada, istri-istri dunia. Adapun nanti hurun 'ain, para bidadari banyak menjadi istri-istri penghuni surga ini. Menjadi istri seorang yang ada di surga. Kemudian beliau membawakan beberapa dalil hadis-hadis yang hadis tersebut beliau katakan itu hadisnya dhaif. Yang diantaranya hadis dhaif tersebut, dikatakan di sini, anna adna ahlul jannah allati lahu 80. Ini juga bisa. Anna adna ahlul jannah, bahwasanya orang yang paling rendah dari penghuni surga, allati lahu 80 alfa khadimin wasintani wa 70 zaujatan. Bahwasanya orang derajatnya yang paling rendah nih, penghuni surga, yaitu dia memiliki 80.000 pembantu dan memiliki istri 72. Masya Allah. Tetapi hadisnya dhaif. Begitu juga dalam hadis yang lain, wa yatazawwaju 72 zaujatan minal huril 'ain. Kemudian penghuni surga itu dia menikah dengan 72 istri dari bidadari. Sama hadisnya dhaif. Wa sanaduhu dhaifun jiddan, dan sanadnya dhaif sekali. Kemudian beliau terakhir membawakan hadis yang tadi dibacakan, yaitu hadis yang menunjukkan bahwasanya yang maksud dalam hadis yang pertama dua itu adalah dari nisa ad-dunya, istri di dunia. Hadis tadi bahwasanya seorang yang masuk surga ini memiliki kemah, dan di dalam kemah ini ada beberapa istri dari bidadari, dan dia menggilir mereka dan tidak melihat satu dengan yang lain. Itu yang menjadikan dalil tafsir ya yang dijelaskan oleh Al-Hafidz berkaitan dengan tadi ini, yang tafsir yang sesuai dengan dalil ya, takwil yang sesuai dengan dalil. Di situ kan sinten dua, ada dua, itu yang jelas, makna yang jelas. Tapi kemudian beliau mentafsirkan, menjelaskan, mentakwil ini maksudnya yang di dunia. Mana dalilnya? Dalilnya ini. Karena ada dalil lain bahwasanya penghuni surga ini memiliki istri yang banyak. Memiliki istri yang banyak. Bukan dua. Nah, Allahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan apabila ada kesalahan datangnya dari anak pribadi, wa astaghfirullah wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.